Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi Roja Bandung, juga radio-radio sunnah lain di beberapa kota, di Lampung, di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, Radio Rei Padang, dan beberapa radio lain yang juga ikut menyiarkan, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui channel YouTube ataupun channel Facebook di radio manapun, dan para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Kita sebenarnya masih sampai pada bab orang-orang yang mengingkari takdir, tapi kita masih dalam pembahasan rukun iman, sebab salah satu di antara dalil tentang takdir ini adalah hadis Jibril yang berbicara tentang rukun Islam dan rukun iman. Kita membahas satu demi satu secara ringkas. Rukun iman pertama yaitu iman kepada Allah sudah selesai, kepada para malaikat juga sudah selesai, kepada kitab-kitab dan para rasul juga sudah selesai, dan poin terakhir iman kepada hari akhir. Kita sudah terangkan iman kepada hari akhir mencakup iman kepada adanya tanda-tanda kiamat. Kita sudah jelaskan tanda kiamat ada 4 tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi. Dan ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Keempat, barulah tanda-tanda besar. Kita juga sudah terangkan poin tersebut. Yang kedua, iman kepada hari akhir mencakup iman kepada kematian beserta adanya alam kubur. Ada 3 hal yang terjadi di alam kubur. 2 diantaranya pasti teralami, 1 diantaranya tidak. 2 yang pasti teralami adalah pertama fitnah kubur, yang kedua adalah nikmat kubur, yang ketiga adalah azab kubur. Dalil tentang adanya alam kubur ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran sudah kita terangkan, hadis juga sudah kita terangkan beberapa di antaranya, dan kita sudah terangkan bahwa hadis tentang alam kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Beberapa di antara hadis tersebut sudah kita jelaskan. Hadis lain yang menjadi dalil adanya alam kubur, fitnah kubur, azab kubur, dan juga nikmat kubur sekaligus. Diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dalam sebuah hadis yang panjang. Kata Al-Barra, kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus jenazah seorang laki-laki bangsa Ansor. Bangsa Ansor ini orang Madinah ya. Setelah sampai di kuburan, kami pun menguburkannya. Setelah selesai menguburkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Tapi dipastikan tidak menduduki kuburan. Duduknya di tempat-tempat yang apa? Yang tidak ada kuburannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebatang kayu, dahan kayu, dan ditancap-tancapkan ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian beliau berkata, "Istaiinu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan itu 3 kali. Lalu para sahabat pun mengatakan, "Na'udzu billahi min adzabil qabr." Kami semua berlindung kepada Allah dari azab kubur. Setelah itu beliau menyatakan, sesungguhnya seorang hamba mukmin. Ini yang mukmin nih. Apabila dia berada di ujung kehidupannya di dunia menjelang kepergian ke akhirat, alias mau apa? Mau mati. Maka turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka putih, cerah, bercahaya, seolah-olah wajah mereka itu matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga, juga parfum dari surga. Lalu mereka duduk di dekat orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam, dan malakul maut ini duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati tersebut. Lalu berkata malakul maut, "Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang tenang. Dalam riwayat lain, "Ayyatuhan nafsut thayyibah," wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keriduannya. Keluarlah si ruh orang mukmin ini dari jasadnya seperti keluarnya air dari sebuah gelas, lancar begitu saja. Lalu diambillah ini oleh malakul maut alaihi salatu wassalam, dan malaikat yang ada di sekitarnya tidak membiarkan sedikit pun atau sebentar pun ruh itu berada di tangan malakul maut, kecuali mereka langsung mengambilnya dari tangan malakul maut. Diestafetkan sampai disimpan di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga. Lalu dibubuhi oleh parfum yang mereka bawa dari surga. Semoga kematian kita kelak semuanya seperti itu. Lalu mereka membawa ruh ini ke langit. Tidaklah mereka berpapasan dengan satu rombongan malaikat, kecuali malaikat tersebut bertanya, "Ma hadhihi ar-rihu at-thayyibah?" Ini wangi yang baik apa ini? Wangi apa ini? Kok harum banget? Disebut ini wangi dari Fulan bin Fulan. Disebut dengan sebaik-baik nama yang dahulu ketika di dunia dia diberi nama dengan nama itu. Sampailah pada langit dunia, langit terdekat. Lalu minta dibukakan. Para malaikat yang membawa ruh ini minta agar malaikat penjaga langit itu membukakan pintu langit. Lalu dibuka oleh malaikat tersebut, terus sampai menembus langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Setelah menembus langit ketujuh, Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Catatkan catatan hamba-Ku ini di illiyin, dan kembalikan ruhnya ke tanah. Karena sungguhnya Aku berjanji, dari tanahlah Aku ciptakan mereka, ke tanah pula Aku kembalikan mereka, dan dari tanah pula Aku mengeluarkan kembali mereka nanti. Lalu dikembalikanlah ruh tersebut ke dalam jasadnya di alam kubur. Bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Lalu datanglah dua malaikat kepada orang tersebut, menyuruh orang tersebut duduk. Kalau di kuburan bisa gak mayit duduk? Gak bisa. Space-nya gak ada. Ruangannya gak cukup untuk duduk. Ini bukan di kuburan, ini di alam kubur. Berbeda kalau kuburan alam nyata, kalau alam kubur alam gaib, yang kita tidak tahu di mana itu tempatnya, bagaimana itu keadaannya. Dan wajib kita yakini apa yang diterangkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang kondisi alam kubur ini. Datang dua malaikat dan menyuruh orang ini duduk, lalu bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Pertanyaan ini disertai bentakan yang dahsyat. Dalam riwayat lain disebutkan syadidal intihar. Kedua malaikat itu bentakannya sangat dahsyat. Warna fisik dari malaikat yang datang adalah hitam kebiru-biruan, sebagaimana yang diterangkan di dalam salah satu hadis tentang masalah tersebut, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut dua malaikat tersebut dengan sebutan malakan aswadan azraqan. Datang dua malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Datang syadidal intihar, bentakannya sangat dahsyat. Lalu bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Karena ini orang mukmin, dia menjawab, "Rabbi Allah," Rabbku adalah Allah. Lalu ditanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dijawab, "Dinial Islam," agamaku Islam. Ditanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum?" Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Orang ini menjawab, "Huwa Rasulullah." Dia adalah utusan Allah. Lalu malaikat itu bertanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Dari mana kamu tahu? Dia menjawab, "Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman kepadanya dan mempercayainya. Ini jawaban yang benar dari seorang mukmin ketika ditanya di alam kuburnya. Fayunadi munadin minas sama'an sadaqa amdi. Tiba-tiba ada seruan dari langit yang menyatakan, hamba-Ku ini telah menjawab secara benar. Lalu fafrishuhu minal jannah, walbisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Lalu kata suara yang berseru dari langit tersebut, hamparkan bagi dia hamparan permadani dari surga. Berikan pakaian kepada dia dengan pakaian dari surga, dan bukakan bagi dia pintu menuju surga. Diberikan hamparan pernada permadani dari surga, diberikan pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiuplah angin surga serta wewangian surga. Kita gak bisa membayangkan sesejuk apa, senikmat apa, senyaman apa, sewangi apa. Gak ada bandingannya di alam dunia ini, ya. Lalu diluaskanlah di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Karena ini orang mukmin, diberikan fitnah di alam kubur tapi dia lolos. Lolosnya bisa menjawab seluruh pertanyaan secara benar, lalu diberilah nikmat kubur. Nikmat kuburnya diberikan hamparan dari surga, diberikan baju pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju surga, bertiuplah angin surga serta aroma wewangian dari surga. Apa yang terjadi setelah itu? Wa ya'tihi rajulun husnul wujuh, husnul wajh wa husnul thiyab tayyibur rih. Datanglah tiba-tiba seseorang, wajahnya bagus, pakaiannya bagus, aroma dari badannya juga sangat wangi, sikapnya sopan dan santun, kata-katanya bikin orang yang mendengar menjadi senang dan nyaman. Orang ini berkata, abshir billadhi yasurruk, hadha yawmukal ladhi kunta tu'ad. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau bergembira di hari ini. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Jadi di alam kubur itu nanti akan datang orang. Kalau dia orang mukmin, orang yang akan datang ini segala-galanya menyenangkan. Ekspresi wajahnya menyenangkan. Kemudian aroma wewangian dari tubuhnya juga menyenangkan. Kemudian sikapnya juga menyenangkan. Kemudian membawa berita yang menyenangkan. Abshir billadhi yasurruk. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau senang. Inilah hari yang telah Allah janjikan untukmu. Berkatalah orang mukmin di alam kubur tersebut, man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bi khairin. Siapa engkau ini? Wajahmu itu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Menyenangkan orang yang melihatnya. Orang ini menjawab, ana amaluka sholih. Aku ini adalah amal solehmu dahulu ketika di dunia. Amal soleh kita, amal-amal yang kita lakukan di alam dunia akan datang berupa orang di alam kuburnya. Kalau amal kita soleh, benar, bagus, maka orang yang datang berbentuk orang yang bagus, yang menyenangkan kita. Terus dia merinci, ya, orang tadi merinci, fawallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah fajazakallahu khaira. Demi Allah, aku tidak mengenal kamu ketika kamu hidup di dunia, kecuali yang aku tahu engkau ini sangat cepat, sangat bersegera di dalam melakukan ketaatan, tapi sangat lelet dalam melakukan kemaksiatan. fajazakallahu khaira, maka Allah membalas kamu dengan kebaikan pada hari ini. Jadi ternyata orang tersebut adalah perwujudan dari amal si ahli kubur. Amalnya ketika di alam dunia bagaimana, itu akan mempengaruhi bagaimana orang yang akan datang pada alam kubur di saat kita masuk ke sana. Lalu dibukakanlah pintu menuju neraka. Di dalam neraka itu ada rumah yang mengerikan. Orang ini berkata, "Hadza manziluka in asaitallah." Tuh rumahmu di neraka bila dahulu kamu bermaksiat kepada Allah, fa abdalallahu laka. Lalu Allah mengganti rumahmu yang di neraka ini dengan rumahmu yang di surga tuh. Lalu diperlihatkanlah rumah dia di surga. Terlihat kemegahan istana yang Allah sediakan untuk dia di surga. Di sana ada keluarganya. Dari kalangan istrinya, dari kalangan bidadari-bidadari surga. Ada perhiasan-perhiasan yang megah. Dari emas, dari perak, dari berlian, dan dari perhiasan-perhiasan lain. Yang satu yakut yang menempel di mahkota ahli surga, itu jauh lebih mahal daripada dunia dan isinya. Di sana juga ada pelayan-pelayan. Terlihat sampai orang mukmin ini gak sabar, gerget, ingin segera mendatangi rumah dia, keluarga dia di surga itu, sampai berdoa, "Rabbi aqimis sa'ah," dalam riwayat lain, "Rabbi anjil qiyamas sa'ah," ya Allah jadikan kiamat sekarang ya Allah. Dalam riwayat lain, "Ya Allah segerakan kiamat ya Allah." Karena dia tahu kalau kiamat belum terjadi, dia belum bisa masuk ke dalam surga, menempati istananya di surga, enggak. Makanya dia berdoa kepada Allah, "Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali," sehingga aku bisa segera kembali mendatangi istriku dan juga hartaku. Inilah orang-orang mukmin melewati fitnah kubur tapi lolos dengan cara bisa menjawab, lalu diberi beberapa nikmat kubur yang beberapa poinnya tadi sudah dijelaskan. Wa innal amdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali ilal akhirah nazala ilaihi minas sama malaikatun. Lalu Nabi melanjutkan, adapun orang kafir, itu tadi kisah sepintas orang mukmin sejak mulai dia dicabut nyawanya sampai masuk ke alam kubur, mengalami fitnah kubur, mengalami juga nikmat kubur. Sekarang orang kafir. Adapun hamba yang kafir, bila dia berada di akhir kehidupannya di dunia, menjelang kepergiannya ke alam akhirat, turunlah kepada orang itu para malaikat dari langit yang wajahnya hitam, nggak ada senyum, nggak ada keramah tamahan, menakutkan. Karena yang akan dicabut nyawanya adalah orang durhaka, orang kafir, ma'ahul musuh. Dia membawa al musuh. Al musuh maknanya adalah kain yang kasar, yang apabila terkena kulit, ya perih, gatal, dan sakit. Dan itu diambil dari neraka. Lalu, para malaikat yang hitam wajahnya tersebut duduk di sekeliling orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Setelah itu, datanglah Malakul Maut alaihissalam. Dan dia duduk di samping kepala orang kafir yang akan mati itu. Lalu berkata, "Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabih." Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju murka Allah menuju kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Keluarlah si ruh itu, tapi enggan dia keluar. Nongol, dicabutlah secara paksa oleh malakul maut, seperti disaput dicabutnya safud dari kain wol yang basah. Safud itu batang besi yang memiliki cabang-cabang. Nah, itu menancap di kain wol yang basah. Begitu dicabut, apa yang terjadi? Cabang-cabangnya akan ngait kan ya, nahan, sehingga tersendat. Tapi yang mencabutnya kuat, yang dicabutnya juga kuat, sampai ketika dicabut putuslah urat-urat dan syaraf orang kafir tadi. Tercabut sampai ke akar-akarnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah, ketika menerangkan hakikat ruh, ruh ini berkembang sesuai dengan perkembangan badan manusia dan menempel, menancap kuat di setiap titik syaraf manusia. Padahal titik syaraf manusia ada berapa banyak? Konon sampai miliaran ya. Syaraf itu yang membuat kita bisa merasakan kan. Jadi si ruh itu menempel, menancap, berakar di titik-titik syaraf manusia. Ketika manusia masih bayi, ukuran paling setengah meter atau lebih sedikit, ukuran ruh sebesar itu pula. Ketika badan orang itu mulai membesar, mulai meninggi, mulai bertambah ke semua arah, ruhnya juga ikut berkembang, ikut tumbuh, mengikuti pertumbuhan tubuh dan menancap erat di setiap titik-titik syaraf manusia. Makanya kuat, gak bisa lepas sembarangan kalau gak dicabut oleh ahlinya. Ketika dicabut secara paksa, putuslah urat-uratnya, putuslah syaraf-syarafnya, dan itu menimbulkan rasa sakit yang tak terkira. Ini umumnya orang. Ini orang-orang umumnya orang kafir. Lalu setelah tercabut, diestafetkan oleh para malaikat yang ada di sekitarnya dan disimpan di atas kain yang kasar yang dibawa dari api neraka tadi. Wa yakhruju minha ka antani rihi jifatin wujidat fi wajhil arad au ala wajhil arad. Lalu muncul atau timbullah, keluarlah bau busuk yang lebih bau daripada bangkai yang terbau yang ada di muka bumi. Lalu dibawa naik ke langit. Tidaklah mereka berpapasan dengan rombongan malaikat di jalan, kecuali malaikat yang berpapasan tadi bertanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Disebut ruh Fulan bin Fulan. Sampailah di langit ke dunia, di langit dunia, minta dibukakan pintu. Penjaga langit dunia tidak mau membukakannya. Tidak dibukakan pintu langit itu. Ruh orang kafir itu tidak menembus ke langit. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sehingga ada anak unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Apa mungkin anak unta masuk ke lubang jarum? Enggak mungkin. Ada kemungkinan walaupun sedikit? Mustahil. Mustahil ada anak unta masuk lubang jarum. Jangankan anak unta ya, cingir apa bahasa Indonesianya? Kelingking kita aja gak bisa masuk tuh ke lubang jarum, saking apanya? Besarnya kelingking dan kecilnya lubang jarum. Ini unta, bayangkan. Mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uktubu kitabahu fis sijjin fil ardi sufla." Catatkan catatan hamba-Ku ini di sijjin, di tanah yang paling rendah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah fakaannama kharra minas sama. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menyekutukan Allah seolah-olah dia itu jatuh dari langit. Karena ketika orang itu ruhnya dibawa ke langit kemudian tidak mau dibukakan, fayutrahu ruhuhu tarhan, lalu ruhnya itu dilempar, dibuang begitu saja dari langit dunia. Dilempar begitu saja oleh para malaikat, jatuh dari langit. Lalu apa? Tersambar oleh burung-burung, terbawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Hajj ayat 31 tadi, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Siapa orang yang menyekutukan Allah seolah-olah dia itu jatuh dari langit, lalu tersambar oleh burung, terbawa, tertiup angin ke tempat yang sangat jauh. Itu ayat. Dan ayat ini wahyu Allah berbicara tentang perkara gaib yang tidak bisa kita saksikan. Wajib kita yakini, wajib kita percaya bahwa ini maksudnya ruh orang kafir memang dijatuhkan dari langit, kemudian tersambar burung, kemudian terbawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu dikembalikanlah ruh ini kembali ke jasadnya di alam kubur. Fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Datanglah dua malaikat, malaikat munkar dan nakir. Lalu menyuruh orang ini duduk. Setelah duduk bertanya, siapa Rabbmu? Ditanya tuh. Orang ini menjawab, haha la adri. Apa-apa, aku tidak tahu. Wa madinuk, apa agamamu? Juga enggak tahu. Terus ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, aku juga tidak tahu. Tidak bisa menjawab. Ini fitnah kubur. Dia enggak lulus, enggak bisa menjawab walau hanya satu pertanyaan dari tiga pertanyaan di alam kubur. Lalu terdengar seruan dari langit, angkadzaba amdi. Hamba-Ku ini telah berdusta. Fa'frishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Hamparkan bagi dia permadani dari api neraka. Lalu bukakan pintu yang menuju neraka. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongannya orang yang seperti ini. Semoga Allah masukkan kita ke golongan yang pertama tadi. Lalu dibukakan pintu neraka, lalu bertiuplah angin neraka. Panasnya, baunya, dan yang sejenisnya memenuhi di alam kuburnya. Kebayang. Setelah itu, وَيُضَيَّكُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَعُهُ. Lalu dia dihimpit oleh kuburannya sampai remuk tulang belulangnya, rusuk-rusuknya ini patah-patah. Kebayang sakitnya. Apa sakit? Apa enggak? Ya, sakitlah pasti, ya. Terus utuh lagi seperti sedia kala. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh qabihul thiyab muntinur rih. Tiba-tiba datang orang, wajahnya buruk, pakaiannya buruk, badannya super bau. Terus sikapnya nyebelin, ngeresein, kata-katanya bikin nyelekit di hati. Orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uk, hadza yaumuka alladhi kunta tu'an. Ini saya enggak tahu, lupa lagi istilahnya dalam bahasa Indonesia. Apa sinisme, apa sarkasme? Kata orang ini, berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau menderita. Engkau berbahagia tapi dengan apa-apa yang membuat engkau menderita, istilahnya apa? Sarkasme. Betul ya, tanggung jawab ya. Kalau salah jangan salahin saya. Orang ini mengatakan demikian. Ya, selamat berbahagia dengan azab yang sebentar lagi akan engkau rasakan. Nah, kayak gitulah. Ini hari yang telah dijanjikan untukmu. Si orang kafir ini bertanya, "Man ant? Fawajhuka alwajhul ladzi yajibu bisyar?" Kamu ini siapa? Wajahmu itu loh, wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang ini menjawab, ana amalukal khabith. Fawallahi ma'araftuka illa annaka sari'un fi ma'siyatillah wa bati'un fi ta'atillah. Fajazakallahu syarra. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dirimu ketika di dunia, kecuali yang aku tahu, kamu ini orang yang sangat bersegera di dalam melakukan kemaksiatan, tapi lelet, lemot, lambat ketika melakukan ketaatan. Naudzubillah. Ketika ada BC, ayo ngaji jam sekian di masjid anu, hari anu, materinya anu, ustaznya anu. Hah, gitu ya. Pas datang, pas tanya jawab. Atau pas datang, pas bubar, oh udah bubar, kembali lagi, gak sholat. Tapi kalau ada acara BC, yuk nongtong dangdut, wah langsung. Kapan? Jam 4, itu zuhur sudah datang. Takut kehabisan tempat. Tuh begitu tuh, kamu ketika di dunia itu lelet di dalam melakukan ketaatan, tapi sangat gesit di dalam melakukan kemaksiatan. Fajazakallahu syarra. Maka Allah membalasmu pada hari ini dengan keburukan. Lalu dibukakanlah pintu neraka. Itu rumahmu yang nanti akan kamu tempati setelah kiamat terjadi. Dibukakan rumah dia di neraka yang begitu mengerikan. Sampai saking mengerikannya, dia tidak mau kiamat terjadi, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau jadikan kiamat. Sebab begitu kiamat terjadi, wah dia babak belur tuh. Menempati tempatnya dalam neraka yang na'udzubillah kedahsyatan dari siksanya, gak akan ada orang yang sanggup menahannya. Orang kafir berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan kiamat. Orang mukmin tadi berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Doanya sama apa beda? Beda, bertolak belakang. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Gak dikabul dua-duanya juga. Allah gak akan menyegerakan kiamat, gak akan juga membatalkan kiamat. Kiamat itu sudah Allah tetapkan waktunya. Bukan karena doa orang mukmin, bukan karena doa orang kafir ya. Itu hanya ekspresi pelampiasan perasaan sesaat. Orang mukmin saking gregetnya ingin segera masuk surga sampai berdoa, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat. Orang kafir saking takutnya dengan api neraka berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan kiamat, jangan engkau jadikan kiamat. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, menunjukkan adanya alam kubur dengan tiga hal yang ada di dalamnya, yaitu apa? Fitnah kubur, azab kubur, dan juga nikmat kubur. Ini salah satu hadisnya. Ada lagi hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an yang menerangkan beberapa jenis dari azab kubur untuk jenis-jenis kemaksiatan tertentu. Kata Samurah bin Jundub, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina bi wajhihi fa qala man ra'a minkum al-lailata ru'ya qal fa in ra'a ahadun qassaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau selesai melakukan salat subuh, beliau suka menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kalau ada salah seorang di antara kalian yang tadi malam mimpi, ceritakan. Itu sering begitu. Sampai suatu saat Nabi menyatakan pernyataan yang sama, ada enggak tadi malam di antara kalian yang mimpi? Kami semua menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Tapi tadi malam aku bermimpi. Mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Ada dua orang datang kepadaku lalu membawa aku keluar ke sebuah negeri yang suci. Tidak disebut negerinya apa. Di tempat itu saya enggak bacakan teks aslinya karena panjangnya. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan ada lagi laki-laki yang berdiri di sampingnya. Di samping orang yang berdiri tadi di tangannya ada kalub. Makna kalub adalah besi yang ujungnya runcing. Lalu tiba-tiba besi itu ditusukkan ke rahang orang yang sedang duduk sampai tembus ke tengkuknya. Dari sebelah kanan, bres, sampai tembus ke tengkuk. Sakit enggak? Ya iyalah, pasti sakit. Ya. Kemudian dia melakukan hal yang sama ke rahang sebelah kirinya, ditusukkan itu besi yang runcing tadi tembus ke tengkuk. Kemudian dicabut lagi kedua-duanya. Ketika menusuknya sakit, ketika dicabutnya ya juga sakit. Setelah dicabut maka rahangnya kembali utuh seperti sedia kala. Terus ditusuk lagi tembus ke tengkuk. Kiri juga demikian. Kemudian dicabut lagi, utuh lagi. Begitu terus berulang-ulang. Aku bertanya, apa ini? Kedua orang lelaki yang membawa aku itu hanya menyatakan, intalik, ayo kita pergi lagi. Kami pun pergi. Sampai ke suatu tempat. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sedang berbaring di atas tengkuknya. Ada lagi orang yang berdiri di sebelah kepalanya sambil memegang batu besar di tangannya. Tiba-tiba itu batu besar yang ada di tangan orang yang berdiri itu dijatuhkan, ditimpakan ke kepala orang yang sedang berbaling tadi. Pejet ya. Sampai pecah kepalanya, otaknya mungkin muncrat ke sana kemari, menggelindinglah batu itu. Diambil oleh orang tadi dan dia kembali ke tempat tadi. Begitu kembali, kepala orang itu sudah utuh seperti sedia kala. Ditimpa lagi, gejret lagi. Pecah lagi itu kepala. Kebayang ngejeritnya kan? Menggelinding lagi, dibawa lagi, diambil lagi, kembali ke tempat semula, itu kepala sudah utuh. Begitu dan begitu terus. Aku bertanya, apa itu? Udah kita pergi lagi. Ngeri-ngeri ya, naudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari jenis-jenis azab seperti tadi ya. Ini di alam kubur loh. Lalu sampailah kami ke suatu tempat. Di tempat itu ada tanur, ada tungku. Atasnya sempit, dasarnya luas. Di sini ada yang tahu seeng? Tahu seeng? Alat apa? Tungku untuk masak nasi ya. Bentuknya seperti apa? Ya, mulutnya atasnya agak kecil, bawahnya luas. Seperti itu kebayang ya. Kayak botol gitulah. Mulutnya kecil, tapi bagian bawah dalamnya luas. Nah, ada tempat seperti itu, lalu orang-orang penuh di dalam tungku yang tadi, tiba-tiba dinyalakan api dari bawah tungku. Apa yang terjadi? Orang yang ada di dalamnya apa? Kepanasan. Orang yang ada di dalam itu laki perempuan dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian apa yang terjadi? Mereka belingsatan keluar melalui lubang yang kecil. Orangnya banyak, lubang keluarnya kecil. Kebayang tuh. Silih saling sikut, saling dorong, saling bedol gitu agar dia bisa keluar lebih dahulu. Kan gitu ya, karena panas. Akhirnya bisa juga mereka keluar dengan penderitaan yang luar biasa, dengan usaha yang sangat keras. Setelah keluar api pun padam. Itu orang-orang kembali masuk. Setelah apinya padam, dingin lagi, masuk lagi. Laki perempuan dalam keadaan telanjang. Setelah semua masuk, dinyalakan lagi itu api. Pelingsatan lagi mereka. Berlomba keluar, kebayang. Itu terus terjadi berkali-kali. Maka aku bertanya, ini apa? Udah, kita pergi lagi. Baru tiga ya. Sampailah kami ke sebuah sungai dari darah. Di sungai itu, di tepi sungai itu ada laki-laki yang berdiri. Di tengah sungai itu, di tepi sungai ada laki-laki yang berdiri. Di tengah sungai ada laki-laki yang sedang tenggelam di sana. Laki-laki yang berdiri di tepi sungai membawa batu di tangannya. Ketika orang yang sedang tenggelam di sungai darah itu mau menepi, mau naik, dilempari dari darat. Lempari, jangan sampai naik. Akhirnya terdorong lagi ke tengah. Begitu mau naik, dilempari. Begitu dan begitu seterusnya. Aku bertanya, ini apa? Yuk kita pergi aja lagi. Ada empat ya, empat yang kondisi yang mengerikan. Pertama yang ditusuk rahangnya. Yang kedua yang kepalanya di apa? Ditimpa batu yang besar. Yang ketiga yang ditungku tadi. Yang keempat yang tenggelam di mana? Di sungai darah. Semoga kita tidak mengalami satu pun ya di antara empat itu. Kemudian kami pun pergi sampai kami tiba di sebuah taman yang hijau. Nah, ini menyenangkan nih. Di dalam taman yang hijau itu ada sebuah pohon besar. Di bawah pohon besar itu ada seorang lelaki tua dikelilingi oleh anak-anak. Lalu tiba-tiba datang lelaki lain ke pohon tersebut yang di tangannya ada api yang mau membakar pohon itu. Lalu aku pun dibawa naik ke pohon yang ada di atasnya. Lalu aku masuk ke sebuah negeri. Aku belum pernah melihat negeri seindah itu. Di negeri tersebut ada beberapa orang tua, para pemuda, para wanita, dan anak-anak. Tempat kedua ini lebih menyenangkan daripada yang di bawah pohon taman tadi ya. Kemudian aku dikeluarkan lagi dan naik lagi ke pohon berikutnya. Aku pun masuk ke sebuah negeri yang lebih baik, lebih utama dari negeri yang tadi. Jadi ada tiga negeri. Pertama yang di bawah pohon, taman indah itu ya. Kedua di atas pohon yang pertama lebih indah. Ketiga di atas pohon itu lagi lebih indah lagi. Sudah perjalanan sampai di sana. Lalu Nabi SAW berkata, tawaftu manil laylah fa akhbirani amma ra'ait. Kata Nabi SAW, kalian sudah membawa aku berkeliling semalaman. Coba terangkan kepada aku kejadian-kejadian yang aku lihat tadi. Ada berapa jenis kejadian yang mengerikan? 4. Ada berapa tempat yang menyenangkan? 3. Qala, kedua lelaki yang membawaku itu berkata, na'am, ya, akan kami terangkan. Amal ladzi ra'aitahu yushaqqu sadquhu fakadzdzab yuhaddithu bil kadhibah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang engkau lihat ditusuk apanya, rahangnya sampai ke tempuknya, dia adalah seorang pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, sampai kedustaannya itu memenuhi ufuk, tersebar kemana-mana, seluruh dunia tahu. Apalagi zaman sekarang, satu kedustaan kita tulis, satu kata saya tersebar ke seluruh dunia. Hati-hati bagi para penyebar hoax. Berita apa? Dusta, bohong, di media sosial, di internet. Oh, itu tuh di alam kuburnya tuh ya. Nah, dia akan mengalami apa yang engkau lihat sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Berarti sejak sekarang, yaitu di mana? Di alam kubur, terus mengalami itu sampai kiamat nanti. Ini bukan di akhirat setelah kiamat, tapi di alam kubur. Itu azab kubur. Walladzi ra'aitahu yusrakhu ra'suhu. Farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Fanama anhu bil-lail. Wa lam ya'ma fihi. Adapun orang yang engkau lihat ditimpa kepalanya dengan batu, orang itu adalah orang yang diberi ilmu Al-Quran oleh Allah, tapi dia tidur di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Yub'alu bihi yauma ila yaumil qiyamah. Dia akan mengalami itu sampai hari kiamat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hari ini. Adapun orang yang engkau lihat berada di tungku, mereka adalah para pezina. Adapun orang yang engkau lihat tenggelam di sungai darah, mereka adalah para pemakan riba. Adapun syekh, orang tua, yang engkau lihat di bawah pohon yang dikelilingi oleh anak-anak, dia adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan anak-anak yang ada di sekelilingnya adalah anak-anak manusia. Maknanya anak-anak yang ketika kecilnya mereka sudah wafat sebelum baligh. Di alam kuburnya mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun orang yang akan menyalakan api, dia adalah Malik, penjaga neraka. Adapun negeri pertama yang engkau lihat di atas pohon itu negeri umumnya kaum mukminin. Di alam kuburnya kaum mukminin itu di sana. Adapun negeri yang lebih baik lagi daripada itu, yang engkau lihat di atas pohon yang tadi, mereka adalah para syuhada. Aku Jibril dan ini Mikail. Farfa' ra'saka. Sekarang angkat kepalamu wahai Muhammad. Farafa'tu ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku ke atas menengadah. Fa'idha fauqi mithlas sahab. Tiba-tiba di atasku ada sesuatu seperti awan. Itu kan malaikat Jibril dan Mikail menerangkan itu di mana? Di negeri para syuhada kan. Perjalanan kan sampai sana ya. Perjalanan sampai sana. Terus di atasnya itu ada awan yang indah. Kata malaikat Jibril dan Mikail, hadza manziluka. Itu tuh kedudukanmu nanti. Kemudian aku bertanya, da'ani adkhulu manzili. Biarkan aku masuk ke tempat, ke rumahku itu, ke tempat yang akan aku duduki tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ke sana tuh. Oleh para ulama, tempat itu yang disebut dengan sebutan Ar-Rafiqul A'la. Tempat di alam kubur untuk para nabi. Dan itu yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau akan wafat. Ya, ketika berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, aku memilih Ar-Rafiqul A'la. Itu jawaban beliau ketika ditawari oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kamu akan hidup panjang beberapa tahun lagi atau mati sekarang dan masuk ke Ar-Rafiqul A'la. Beliau berkata, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, aku memilih Ar-Rafiqul A'la. Biarkan aku masuk tuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sana. Apa kata malaikat? Innahu baqiyalaka umrun lam tastakmilhu walau istakmalta ataita manzilaka. Oh tidak, masih tersisa umur beberapa waktu lagi bagi kamu yang belum kamu sempurnakan. Kalau kamu sudah menyempurnakan umurmu, kamu akan mendatangi tempat tinggalmu. Itu di alam kubur sampai hari kiamat. Jadi apa yang diceritakan dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya tentang alam kubur. Ada azab kubur dengan empat macam azab bagi empat orang yang apa? Yang melakukan kesalahan tadi. Ada tiga tempat yang disebut dengan nikmat kubur untuk umumnya kaum mukminin, untuk anak-anak, untuk umumnya kaum mukminin dan untuk para syuhada dan juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadis ini menerangkan tentang azab kubur, nikmat kubur, dan alam kubur. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita semuanya untuk meyakini adanya alam kubur. Karena ini diterangkan baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan iman kepada adanya alam kubur beserta apa yang terjadi di alam kubur berupa fitnah ni. Roja TV. Seluruh Al-Quran. dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, alhamdulillah kita kembali mendapatkan koneksi dari kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah. Dan langsung saja kita sudah mendapatkan informasi untuk sesi berikutnya, sesi interaktif atau sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertelpon. Atau dengan pesan singkat silakan bisa hubungi kami di 081 kami ulangi 081 9896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Iya. Baik, masih belum tersambung. Kami angkat untuk berikutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Yanta di Karawang, Jawa Barat, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya mengenai azab kubur yang menimpa seorang muslim. Apakah juga akan diberikan sampai hari kiamat karena dosa-dosanya? Ataukah dosa-dosa dari seorang muslim yang memiliki dosa tersebut akan bisa diampuni dan azab kuburnya hanya beberapa saat saja dari rentang waktu yang Allah tetapkan untuknya. Terima kasih Ustaz. Dari Bapak Yanta di Karawang, silakan. Bapak Yanta di Karawang, barakallahu fik. Adakah orang muslim yang memperoleh azab kubur dan apabila memperoleh azab kubur, apakah itu terus sampai hari kiamat? Iya. Ada tentu saja orang muslim yang memperoleh azab kubur. Orang kafir jelas pasti memperoleh azab kubur. Tapi di kalangan orang muslim yang melakukan dosa-dosa tertentu juga ada. Keempat, azab kubur yang tadi diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari itu untuk orang muslim. Bisa kita lihat salah satunya adalah orang yang tadi diazab dalam bentuk kepalanya ditimpa oleh batu. Dialah orang yang oleh Allah diajarkan ilmu Al-Quran, tapi dia tidur di malam hari dan tidak beramal di siang hari. Antara ilmu dengan amal tidak sejalan. Itu orang muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia akan mengalami hal itu sampai hari kiamat. Tidak sementara. Kalau orang itu di alam kuburnya memperoleh azab, kejadian yang mereka alami setelah kiamat jauh lebih dahsyat. Sebagaimana riwayat dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, ketika berdiri di kuburan beliau menangis dengan tangisan yang dahsyat. Lalu ditanya, engkau ingat surga, ingat neraka, tidak nangis, tapi kok ingat alam kubur nangis? Beliau menjawab, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah salah satu fase menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, fase berikutnya jauh lebih mudah bagi dia. Kalau tidak memperoleh azab kubur, selamat dari fitnah kubur, mendapatkan nikmat kubur, itu kehidupan setelahnya nanti lebih mudah sampai ke surganya nanti. Tapi siapa yang tidak selamat dari alam kubur, dia memperoleh azab kubur umpamanya waliyadzubillah, apapun bentuknya, maka dia akan terus mengalami itu sampai kiamat. Dan masa-masa fase setelah kiamat nanti itu jauh lebih berat. Di alam mahsyarnya jauh lebih berat. Sampai ketika nyebrang siratnya juga dia akan tergelincir dan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan di dalam neraka jauh lebih dahsyat dibanding apa yang mereka alami di alam kubur, waliyadzubillah. Itu orang muslim, muslim yang dosanya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ada kebaikannya, ada ibadahnya, ada amal solehnya, tapi sedikit, jauh lebih banyak dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu ke neraka hawiyah. Dia diazab dengan azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab di dalam neraka. Oleh karena azab di alam kubur, di neraka jauh lebih dahsyat daripada di alam kubur. Oleh karena itulah maka penderitaannya, kata Utsman bin Affan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak selamat dari alam kubur alias memperoleh azab kubur, nanti di neraka lebih dahsyat loh. Apakah seterusnya? Enggak. Kalau dia muslim, dia tidak abadi dalam neraka. Dia tidak selama-lamanya. Nanti setelah dosanya lunas oleh azabnya, habis dosanya. Dengan azab yang dia terima, maka orang itu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, para penduduk surga yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam surga menyebut mereka dengan sebutan al-jahannamiyin, mantan-mantan jahannam. Ya, itulah yang kita dapat dari keterangan, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Silakan untuk berikutnya kami coba sapa kembali untuk Anda yang akan bertanya di layanan telepon kami 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Abu Mizan. Abu Mizan, silakan pertanyaannya Bapak. Ayo, assalamualaikum Pak Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini masalah tadi apa? Macam-macam ajab kubur, pejina, puakan riba, dan lain sebagainya, Pak Ustaz. Iya. Tanya kembali, Pak Ustaz, apakah ajab kubur itu berlaku untuk ruh, jasad, atau kedua-duanya, Pak Ustaz? Iya. Gitu. Jadi, kalau koran, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Oh, ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bisa diulang Fawaz, karena kesini enggak jelas, enggak kedengaran. Ya, pertanyaan dari Bapak Abu Wizan terkait dengan azab kubur, apakah menimpa ruh atau jasad saja atau kedua-duanya Ustaz? Jasad saja atau kedua-duanya Ustaz? Ya. Barakallahu fik Bapak yang barusan bertanya. Apakah azab kubur juga azab neraka nanti teralami oleh ruh saja atau jasad saja? Teralami oleh ruh dan jasad dua-duanya. Kenapa? Pertama, untuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena yang berbuat bukan hanya ruh, bukan hanya jasad, tapi dua-duanya. Makanya dua-duanya lah yang harus memperoleh balasan, baik balasan baik atas perbuatan yang baik ataupun balasan buruk atas perbuatan yang buruk, dua-duanya. Kalau umpamanya ditanya, bukankah jasadnya sudah hancur, bukankah jasadnya sudah, kalau yang puluhan atau yang ratusan tahun dikuburkan kan sudah hancur ya, sudah tidak ada, atau orang yang jasadnya hancur umpai bom bunuh diri, hancur, gak dikuburkan karena serpihan dagingnya juga entah kemana, atau orang yang tenggelam di laut mati dimakan oleh ikan, atau yang mati di hutan dimakan oleh binatang-binatang buas, masuknya ke perut binatang, apa gak masuk ke alam kubur? Masuk. Terus gimana atuh jasadnya? Bukan urusan kita. Kalau kita yang ngaturnya gak bisa. Tapi yang ngatur ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah bagi Allah untuk mengatur bagaimana ruh dan jasad ini bertemu kembali di alam kubur. Tadi kan sudah diterangkan. Kalau orang mukmin setelah ruhnya dipisahkan dari jasadnya, jasadnya dibawa ke kuburan, ruhnya dibawa naik ke atas langit sampai menembus langit ketujuh, lalu setelah itu kata Allah kembalikan ke jasadnya di alam kubur, bukan di kuburan. Lalu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, lalu bangun dan ditanya, terus bagaimana jasadnya yang di kuburan? Itu mau urusan Allah mengaturnya. Yang jelas bahwa jasad dan ruh itu yang berbuat di alam dunia, itu juga yang harus memperoleh balasan baik di alam kubur nanti ataupun di alam akhirat. Jangan disangkal, diingkari hanya berdasarkan pertimbangan logika. Gak masuk akal tuh. Karena apa? Karena jasadnya sudah hancur. Iya, karena akal kita terbatas. Kemampuan Allah jauh di bawah atau di atas apa yang bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Ya gak masuk akal karena itu alam gaib. Alam gaib itu alam yang gak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita, oleh logika kita. Ya. Sebuah riwayat bahwa nanti di akhirat orang bertengkar. Ada ayah bertengkar dengan anaknya, suami bertengkar dengan istrinya. Semuanya termasuk ruh bertengkar dengan jasad. Setiap orang yang masuk ke dalam neraka, ruhnya dan jasadnya bertengkar. Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada manusia, dikunci mati itu mulutnya. Lalu apa? Lalu disuruh untuk berbicara tangannya, kakinya, dan seterusnya. Ya. Itu terjadi nanti di akhirat. Nah, sampai ruh dengan jasad bertengkar. Kata ruh, kamu hei jasad yang salah. Karena kamu yang berbuat. Apa kata jasad? Kamu yang salah hei ruh. Karena kamu yang memerintahkan aku untuk berbuat. Kalau kamu gak perintahkan, saya gak akan berbuat. Si ruh menyalahkan jasad, jasad menyalahkan ruh. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus satu malaikat. Malaikat datang lalu bertanya, hei ruh, hei jasad, gimana menurut pendapat kalian kalau ada dua orang, satu buta tapi bisa bergerak, bisa berjalan, satu lagi lumpuh tapi bisa melihat. Bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Kata si lumpuh, tuh ada buah di kebun orang, yuk kita ambil, nanti kita bagi dua. Kata si buta, aku gak bisa melihat. Kata si lumpuh, aku bisa lihat tapi gak bisa jalan. Kalau begitu, kamu ikuti instruksi saya. Kata si lumpuh. Karena si lumpuh bisa apa? Bisa melihat. Hei, buta, kamu jalan 3-4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Geser ke kiri beberapa langkah. Ah, pas di sana, ulurkan tanganmu ke atas, diulurkan, ada buah, ada, ambil, bagi dua. Dua-duanya menikmati. Kata malaikat, siapa yang bersalah? Si buta apa si lumpuh? Dua-duanya serentak menjawab, dua-duanya salah. Si lumpuh salah, si buta salah, karena dua-duanya punya andil. Si buta gak akan bisa ngambil buah itu kalau gak ada perintah dari si lumpuh. Si lumpuh gak bisa mengambil buah itu kalau gak ada si buta yang berbuat. Akhirnya dibagi dua, dua-duanya menikmati, dua-duanya salah. Apa kata malaikat? Wa kadzalika antuma. Demikian juga kalian berdua tuh. Kalian berdua itu punya andil dalam dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Akhirnya azab ditimpakan kepada kedua-duanya, ya. Sangat tidak adil apabila hanya ruh saja tanpa jasad atau hanya jasad saja tanpa ruh, padahal yang berbuat ketika di dunia adalah dua-duanya. Terus jasadnya yang mana? Ya jasad yang kita pakai ini. Gak boleh kita berkeyakinan jasad nanti di alam akhirat adalah jasad yang baru, karena jasad yang lama sudah hancur. Gak adil. Jasad yang lama yang berbuat gak dibalas, jasad baru yang gak berbuat dibalas, gak adil. Ya. Tapi kan itu sudah hancur. Gampang bagi Allah mah. Mengembalikan lagi seperti sedia kala. Di alam dunia ini pernah enggak ada orang yang sudah mati hancur lebur oleh Allah dihidupkan kembali? Ada banyak contoh. Pertama, seseorang yang membawa keledainya ke suatu tempat yang sudah mati gersang. Lalu orang itu berkata, "Rabbi kaifa tuhil mauta?" Ya Allah, bagaimana sih caranya engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Fa'amatahum yata amin. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Ya? Ditidurkan selama 100 tahun atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Setelah 100 tahun dibangunkan, ditanya, "Kam labitha?" Berapa lama kamu tidur? "Labithtu yauman aw ba'dha yamin." Saya tidur paling sehari atau setengah hari. "Bal labitha mi'ata am." Bahkan kamu itu sudah tidur 100 tahun. "Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Lihat makananmu, minumanmu tidak ada yang berubah. "Wandur ila himarik." Terus lihat tuh himarmu, keledaimu. Dilihat keledainya enggak ada. Ternyata di dalam sudah berselakan, di bawah sudah berselakan apa? Tulang belulang, yang itu juga sudah banyak yang hilang. Kalau dagingnya, kulitnya, darahnya sudah enggak ada, 100 tahun bayangkan. Kata Allah, perhatikan bagaimana kami mengumpulkan kembali tulang belulang daging, dan bagaimana kami membentuknya, dan bagaimana kami membungkusnya dengan kulit, ya. Tiba-tiba berkumpul lagi sampai akhirnya celegedeg itu jadi lagi apa? Himar atau keledai utuh lagi, diperlihatkan langsung ketika itu juga oleh Allah. Itu di dunia loh, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, ya. Termasuk Nabi Ibrahim, "Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati?" "Afalam tu'min," kata Allah. "Kamu belum beriman." "Bala, saya sudah beriman. Walakin liat ma'in qalbi." Untuk lebih memantapkan hatiku. Kata Allah, "Tangkap olehmu 4 ekor burung. Lalu jinakan dimanapun kamu berada, ketika dipanggil itu burung bakal datang." Dijinakan. Setelah dijinakan, kamu cincang itu burung. Disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Dicincang, campur adukan itu. Lalu sebar ke beberapa gunung. Ya. Setelah itu panggil lagi. Setelah dipanggil, ternyata burung yang tadinya sudah dicincang, dicampur adukan, datang lagi secara utuh tanpa ada yang ketukar. "Oh, bulu di sini harusnya di burung itu tuh." Enggak. Utuh seperti sedia kala. Itu baru di dunia yang sudah hancur, Allah mudah untuk mengembalikan seperti sedia kala, ya. Jadi bagi Allah sangat mudah saja. Walhasil kesimpulannya adalah yang akan diazab atau akan memperoleh nikmat baik di neraka atau di surga, termasuk di alam kubur, bukan hanya jasad saja, bukan hanya ruh saja, tapi adalah kedua-duanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, sebentar lagi adzan maghrib. Insyaallah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan dari kitab Qaulul Mufid dari kitab Tauhid yang telah kita simak bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jaga Al Ustaz. Juga terima kasih kami ucapkan untuk rekan-rekan di studio dan kru Roja Bandung di tempat kajian yang telah menyelenggarakan dan menyiarkan kajian dari lokasi kajian di Masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University Jalan Gege Kalong Bandung. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari kajian bersama Ustaz tadi. Mohon maaf untuk Anda yang telah begitu banyak menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat, atau Anda yang telah berupaya menghubungi kami via telepon yang tidak bisa kami layani di sore hari ini. Semoga kita bertemu bersama beliau di Jumat sore pekan mendatang, dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.